sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, kami jadikan dari mereka itu a'immah, pemimpin dalam agama ini. Ketika apa? Yahduna bi amrina. Ketika mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah dijalani dengan perintah Allah SWT. Naam. Lama sabaru. Dan ketika sabar. Nah, sabar ketika taat kepada Allah. Sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahu bisabri wal yakin tunalul imamah fid din, kata beliau. Maka ini semua menunjukkan bahwa sabar dan yakin, naam, ini akan mendapatkan imamah fid din, kepemimpinan agama ini. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Masih ada yang lainnya, insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, belum selesai tentang masalah fitnah syahwatnya, belum mana terangkan. Nah, insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan sesi-sesi berikutnya nanti, insya Allah ta'ala. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.